Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih pada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian jadi imam salat untuk banyak orang, maka hendaklah dia percepat salatnya. Karena di antara makmum itu ada orang-orang yang lemah fisiknya, orang yang sakit, dan orang yang sepuh tua renta. Namun jika salah satu kalian sholat sendiri, maka panjangkanlah sebagaimana yang dia kehendaki. Maka di antara penjelasan untuk hadis ini, bukalah dalil bagi orang yang menginginkan dari para imam sholat untuk mempercepat sholatnya dengan cepat yang mengurangi pahala dan menyelisih sunnah. Ya, namun yang dimaksud dengan ringan di sini adalah ringannya sholat sebagaimana yang Nabi tuntunkan. Karena sholatnya Nabi adalah sholat yang ringan, dan sholat yang ringan ala Nabi itu kita jumpai ketika subuh hari Jumat, maka di rakaat pertama utuh membaca surat As-Sajdah. Di rakaat kedua membaca utuh surat Al-Insan. Dan itu tergolong ringan. Kemudian ketahuilah bahasanya, meringankan atau mempercepat sholat ada yang aridan, ada yang kasuistik. Tarian karena ada satu sebab tertentu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika beliau takbir masuk ke dalam sholat dan beliau ingin memanjangkan sholat. Di tengah-tengah beliau mendengar tangisan bayi atau anak kecil. Akhirnya yujiz beliau percepat sholatnya karena beliau khawatir ibunya, ibu si bayi yang nangis atau si anak kecil yang nangis itu antaftatina, tidak konsentrasi dengan sholatnya karena mengkhawatirkan kondisi anaknya. Maka jika terjadi sesuatu yang satu kasus yang mengharuskan untuk mempercepat sholat, maka boleh mempercepat sholat. Namun ingat, cepatnya tersebut adalah cepat yang tidak merusak dan menelantarkan kewajiban sholat. Sehingga bisa kita simpulkan bahasanya, ringan atau cepat dalam mengerjakan sholat yang ini dituntut bagi para imam ketika sholat berjamaah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ringan atau cepat yang bersifat daim, yang bersifat terus menerus. Maka definisinya adalah cepatnya imam atau bacaan yang cepat yang ringan mencocoki ajaran Nabi. Karena apa yang Nabi lakukan ketika beliau jadi imam, itulah yang disebut sholat yang ringan. Kemudian yang kedua, mempercepat sholat karena satu kasus. Yakunu akhafa, maka ini lebih cepat lagi. Itulah cepatnya sholat karena tuntutan hajat dan kebutuhan. Dan ini juga termasuk ajaran Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mendengar suara tangisan anak kecil yang terdengar dari arah belakang dari barisan ibu-ibu, maka beliau percepat sholat sehingga ibunya tidak mengkhawatirkan kondisi anaknya. Yang jelas selanjutnya seorang manusia, seorang muslim memperhatikan keadaan orang lain dan punya ibadah dan belas kasihan dengan orang lain. Kemudian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu amal padahal Nabi sangat ingin mengerjakannya. Namun kenapa tidak Nabi kerjakan? Karena Nabi khawatir orang banyak kemudian ikut melakukannya lantas diwajibkan." Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Nabi dengan umatnya. Ada satu amal yang sangat beliau sangat ingin mempraktekannya, namun beliau khawatir nanti berdampak kewajiban bagi umatnya, dan jika kewajiban kalau ditinggalkan nanti dosa. Oleh karena itu Nabi kemudian memilih untuk tidak mengerjakan amal tersebut. Kemudian masih dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal. Ini puasa wisal adalah dua hari puasa, dua hari ataukah lebih tanpa buka, tanpa sahur. Puasa ngebleng kata orang Jawa. Rahmatan lahum. Kenapa Nabi larang? Karena Nabi kasihan dengan umatnya. Namun Nabi sendiri puasanya wisal. Lantas para sahabat mengatakan, wahai Nabi, engkau larang puasa wisal, padahal engkau sendiri melakukan puasa wisal. Maka Nabi katakan, aku tidak seperti kalian. Ketika waktu malam berlalu, maka Rabbku memberikan makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya Allah jadikan fiyya pada diriku kekuatan sebagaimana kekuatannya orang yang normal sudah makan dan minum, padahal beliau tidak makan dan minum. Maka di sini Imam Nawawi mengutip hadis dari Bunda Aisyah radhiallahu anha tentang sikap lembut dan kasihan dan sayang dengan kaum muslimin. Ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan amal yang beliau sukai untuk beliau kerjakan karena khawatir dilakukan oleh banyak orang lantas diwajibkan. Wal makna, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu amal padahal sebenarnya beliau ingin melakukannya supaya tidak dicontoh oleh banyak orang lantas diwajibkan pada banyak orang. Yang jika ini terjadi tentu menyusahkan dan menyusahkan mereka para sahabat. Di antaranya adalah apa yang Nabi lakukan di bulan Ramadan alaihi salatu wasallam. Nabi salat di bulan Ramadan di satu malam, lantas banyak orang mengetahui, banyak sahabat yang mengetahui kalau Nabi salat, akhirnya mereka kumpul dan salat bersama Nabi. Di malam yang kedua yang hadir dan ikut salat lebih banyak lagi. Di malam yang ketiga lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Kemudian Nabi tidak mengerjakan salat tersebut di masjid. Lantas di pagi hari Nabi mengatakan, "Amma ba'du fa inna la yakhfa 'alayya makanukum." Aku tahu kalian menungguku. Yaitu majar minhum nal istima', terjadinya kumpul-kumpul di masjid nunggu Nabi keluar untuk salat jamaah. Akan tapi aku khawatir diwajibkan atas kalian lantas kalian tidak mampu. Maka Nabi tinggalkan salat tarawih berjamaah ketika itu karena khawatir diwajibkan atas umatnya. Dan ini adalah bentuk sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku demikian dan demikian. Niscaya aku akan melakukan demikian atau aku perintahkan demikian. Contohnya, seandainya bukan karena memberatkan umatku, niscaya aku akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali gosok gigi, setiap kali mau mengerjakan sholat fardu. Namun Nabi tidak melakukannya karena sayang dengan umatnya. Contoh yang lain, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda pelaksanaan sholat isya sampai berlalulah ammatul lail, banyak dari waktu malam. Kemudian Nabi mengatakan inilah waktu aslinya di akhir waktu. Dan Nabi katakan seandainya tidak memberatkan pada umatku. Maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau meninggalkan satu amal dan meninggalkan untuk mengajak melakukan satu amal karena khawatir memberatkan umatnya. Dan demikian juga apa termasuk bentuk sayangnya Nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal karena kasihan dengan umatnya. Artinya Nabi larang para sahabat untuk melakukan puasa wisal. Puasa wisal artinya seorang itu menyambung dua hari ataukah lebih dengan puasa tanpa buka, tanpa sahur. Ya, ini artinya puasa sepanjang malam dan siang dua atau tiga rakaat lebih. Nabi larang para sahabat melakukan puasa jenis ini. Akan tapi mereka radhiyallahu anhu faham bahasanya Nabi melarang itu karena sayang dengan mereka, bukan karena benci, tidak suka beramal. Oleh karena itu maka mereka tetap, sebagian mereka tetap puasa wisal. Mereka puasa wisal, kemudian puasa wisal sampai halah muncullah bulan Syawal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya hilal Syawal itu munculnya masing-masing nanti-nanti, akan kutambahi kalian, yaitu ajaan untuk puasa wisal di akhir bulan Ramadan. Artinya saya akan pertahankan kalian tetap melakukan puasa wisal. Maka Allah katakan demikian dalam rangka mencela mereka, supaya mereka mengetahui betapa sakitnya rasa lapar dan dahaga, sehingga mereka berhenti dari puasa wisal untuk diri mereka sendiri. Intinya Nabi melarang puasa wisal pada umatnya karena sayang. Maka para sahabat mengatakan, wahai Nabi, realitanya anda sendiri puasa wisal dan kami meneladani anda. Maka Nabi katakan, aku tidak seperti kalian, meskipun tak makan dan minum di malam hari, aku makan dan minum. Artinya senyata Nabi SAW tidak sebagaimana umumnya umatnya. Bal huwa yabitu inda rabbihi. Maka Nabi itu menjumpai waktu malam, melalui waktu malam, inda rabbi, dalam keadaan ibadah pada Rabbnya. Dan Allah memberikannya, seakan-akan Allah memberikan padanya makanan dan minuman karena asiknya beribadah kepada Allah. Wa mana dalika, artinya bahasa Nabi alaihissalatu wassalam tahajud di malam hari, kemudian bersepi-sepi bersama Allah azza wajalla dengan mengingatnya dan membaca firman-Nya dan hal-hal yang lain-lain, mimma yurnihi, sehingga mencukupkan dan membuat beliau lupa dari makan dan minum. Karena kaidahnya jika seorang itu asik dengan sesuatu, maka dia akan lupa makan dan minum. Lebih-lebih lagi jika sesuatu itu satu hal yang dia sukai dan dia ridai. Oleh karena itu ada seorang penyair yang membuat syair tentang perempuan yang dia sukai. Laha ahadisu min zikrika tusriluhu anisyarabi watulhiha anizadi. Dia punya obrolan min zikriha, karena mengobrolkan dan membicarakannya, maka tersipulah dia, lupalah dia untuk minum, dan dia lalai untuk menikmati bekal makanan. Artinya jika dia duduk ngobrol bersama orang ini, taktur min zikrihi, maka dia akan banyak menyebut-nyebutnya sehingga lupa makan dan minum. Dan ini satu hal yang realistis dan gamblang. Sampai-sampai seorang itu fi asghal, dalam pekerjaannya, dia sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa makan dan minum. Contoh yang lain adalah seorang penuntut ilmu, manhuman bil ilmi sahufan, sahufan sangat cinta dengan ilmu, manhuman cinta dengan ilmu luar biasa, maka dia bisa bertahan di perpustakaan mentelaah buku dari pagi sampai sore. Dia lupa makan dan minum, lupa makan pagi dan makan malam, bahkan boleh jadi lupa untuk tidur dan istirahat. Demikianlah juga pencari dunia, dia cinta dengan dunia dan tidak pernah puas dengan dunia. Farubama ya buka, maka boleh jadi dia masih berada di kantornya, mengurusi kemudian akun-akunnya, sehingga itu tersibukkan sampai lupa makan dan minum. Yudhkaru, disebutkan ada kisah, ada seorang yang kaya, dia sibuk dengan akun-akunnya dan catatan-catatannya dan hartanya. Dia punya istri dan dia punya tetangga yang miskin yang sudah berkeluarga. Maka mereka merasa bahwa tetangga yang fakir ini, mereka merasa bahwasanya tetangga yang fakir ini memperlakukan istri orang kaya ini dengan baik. Fagharat zaujatul al-ghani, maka faqalat lahu, maka cemburulah maka mereka merasa, ya, mereka orang kaya ini, ya, keluarga yang kaya ini beranggapan dan merasa bahasa tetangga yang fakir, ya, tetangganya laki-laki yang fakir itu, ya, memperlakukan istrinya dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, sehingga istri si orang kaya itu kepingin, ya, dan cemburu, ya, karena dia jumpai suaminya yang kaya itu tidak ghafilun anha, tidak pernah perhatian dengan dirinya. Maka sang istri orang kaya berkata pada suaminya yang merupakan orang kaya, tidakkah engkau lihat tetangga kita ini yang miskin, dia pergauli istrinya dengan baik, dia merasa nyaman dan akrab dengan istrinya. Fafatina ar-rajul, maka sang suami yang kaya ini menangkap, pandai dan menangkap apa yang diinginkan, maka dia panggil tetangganya yang fakir dan berkata kepadanya, engkau adalah seorang yang fakir, engkau perlu banyak harta, akan aku berikan padamu modal supaya engkau bisa dagang. Akhirnya dia berikan pada si fakir itu modal untuk dagang. Fansaghala bihi al-fakiru, akhirnya si tetangga yang laki-laki yang miskin tersebut sibuk dengan urusan dagangnya sampai tidak lagi perhatian dengan istrinya. Wasara la yu'asiruhum wa la yu'anisuhum, akhirnya dia pun tidak jarang mempergauli istrinya karena sibuk keluar kota dan yang lainnya ngurusi dagangannya, dan sudah tidak lagi duduk nyantai bercengkrama dengan istrinya. Akhirnya jadilah si fakir ini semisal si kaya, sehingga istrinya tidak lagi kepingin seperti keluarga si fakir. Maka ada satu kisah yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin untuk menunjukkan bahasanya jika orang itu asik dengan sesuatu bisa sampai lupa dengan yang lain. Contohnya seorang laki-laki, seorang suami yang asik dengan bisnisnya sampai lupa sama istrinya, sampai jarang kemudian menyapa istrinya karena sibuk ngitung duitnya, sibuk dengan bisnisnya. Maka ada dua orang yang bertetangga, satu seorang pedagang besar kaya raya, yang satu miskin. Yang miskin ini karena dia tidak banyak kesibukan, akhirnya dia banyak perhatian sama istrinya. Dia banyak perhatian sama istrinya, sering ngobrol bareng, bercengkrama dengan istrinya karena dia banyak kesibukan. Nah, istri orang kaya ini iri dengan hal ini. Wah, enak itu jadi istrinya si fakir, didep suami, suaminya tidak pernah pergi-pergi karena tidak ada duit untuk pergi-pergi, asik kemudian meskipun ngemil bareng, meskipun kemudian sekedar makanan sederhana. Wah, asik itu kayaknya, romantis, Maka dia menyampaikan irinya itu kepada suaminya, dia sampaikan irinya itu kepada suaminya, enak itu tetangga kita, istrinya dimuliakan, istrinya ditunggoni, sering dijak ini macam-macam, enak jadi istrinya itu, mau kamu jadi suami seperti dia gitu. Maka si kaya ini cerdas, si laki-laki kaya ini cerdas, dia panggil tetangganya yang miskin, kamu orang miskin, perlu banyak harta, mau tak tak kasih modal gratis, bukan utangan, bukan pinjaman lunak, non modal, kamu bisa dagang bisnis ini dan itu, plus diajari makan, kamu gini. Maka dikasihlah modal si tetangga yang miskin tadi dan melaksanakan saran-saran kiat-kiat bisnis tetangga yang kaya. Akhirnya tetangga yang miskin ini sibuk dengan dagangnya, sibuk keluar kota, sibuk kesana kemari, jarang lagi ngobrol sama istrinya, jarang lagi cengkrama sama istrinya. Akhirnya kemudian istri si kaya ini tidak lagi merry karena senasib, sama-sama ditinggal suami. Ini suaminya sering keluar kota ngurusi bisnis dan dagangannya, sama juga sama suami saya juga demikian. Maka ini menunjukkan bahasanya seseorang itu idan sakhala fi syai'al mahbub ilaihi, jika dia sibuk dengan sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang jadi hobinya, maka kesibukan dengan hobi itu membuat dia lupa dengan segala sesuatu. Dan inilah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi katakan, aku jalani waktu malam. Apa yang Nabi lakukan di waktu malam? Sibuk salat malam. Nah, kemudian Nabi asik dengan salat malamnya. Sehingga sampai-sampai Nabi katakan, maka aku jalani waktu malam beribadah kepada Rabbku dan Rabbku memberi aku makan dan minuman. Artinya Nabi itu demikian asik dengan ibadahnya sampai-sampai tidak terasa kalau perut itu melilit-lilit. Itu kelasnya Nabi, cintanya dengan ibadah. Itu bisa asik dengan sholat sampai perut melilit-lilit itu tidak tahu, tidak ingat. Lain hanya dengan kita. Perut sedikit melilit-lilit, itu diasik-asikan untuk sholat, enggak bisa asik sholatnya. Diasik-asikan untuk sholat dinikmati, ya enggak bisa menikmati juga. Tetap lebih menang melilitnya perut. Lain hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau puasa wisal, enggak buka. Sore enggak buka. Ini malamnya tahajud. Tahajudnya itu bisa bikin lupa. Kalau lapar, kalau perut melilit sejak maghrib belum buka, itu bisa lupa. Ini cara supaya lupa, kalau caranya Nabi supaya lupa kalau maghrib itu belum buka, dengan asik sholat malam. Ini dengan asik sholat malam, tidak terasa kalau perut itu melilit. Bahkan lupa dengan perut yang melilit-lilit. Tahu-tahu dah subuh. Tahu-tahu dah subuh, karena Nabi subuhnya ini puasa Ramadan, paginya sudah harus puasa lagi. Maka demikianlah keadaan Nabi, demikianlah asiknya Nabi dengan ibadahnya, yaitu satu level yang luar biasa. Sehingga Nabi katakan, aku tidak seperti kalian. Yang dimaksud tidak seperti kalian, yaitu bisa menikmati ibadah sampai lupa perut yang lapar. Adapun anggapan sebagian ulama yang mengatakan bahasanya di waktu malam itu, meskipun ketika Nabi puasa ngebleng, di waktu malam itu real Nabi diberi makan dan diberi minum, yaitu makanan dari surga dan minum dari surga, maka ini tafsiran yang tidak tepat. Karena seandainya Nabi menikmati makanan secara fisik, menikmati minuman secara fisik, maka berarti Nabi tidak puasa wisal. Sehingga yang dimaksud dengan makanan dan minuman itu adalah asiknya Nabi mengingat Allah dengan hatinya, lisannya, dan anggota badannya. Kesimpulannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisal, namun Nabi melarang umatnya untuk melakukan puasa wisal karena sayang dengan umatnya. Dan ini menjadi hukum khusus untuk Nabi. Maka hukum khusus untuk Nabi, beliau boleh puasa wisal, umatnya tidak boleh puasa wisal. Kemudian dari Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i radallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah aku mu ila salati, sungguh aku berdiri untuk mulai mengerjakan salat berjamaah, dan aku ingin memanjangkan salat, yaitu ingin baca bacaan yang panjang setelah Al-Fatihah. Ternyata aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku percepat sholatku karena aku khawatir itu menyusahkan, memperlama sholat itu menyusahkan ibu si anak yang menangis. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan sholat subuh yaitu dengan berjamaah, maka dia dalam jaminan perlindungan Allah. Maka janganlah kalian sampai menjadi orang yang dikejar, diburu oleh Allah min zimmatihi, gara-gara mengganggu orang yang Allah lindungi. Karena siapa yang dikejar dan diburu oleh Allah, yudrikhu, maka Allah pasti akan mendapatkannya kemudian menelungkupkannya pada wajahnya di neraka jahannam. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di bab bersikap lembut dengan kaum muslimin kutipan hadis dari Abu Qatadah Al-Haris Ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mulai takbiratul ihram berdiri untuk salat dan aku berencana nanti suratnya, bacaan suratnya yang panjang. Lantas aku mendengar tangisan anak kecil, lantas aku percepat salatku karena khawatir menyusahkan ibunya. Maka hadis ini adalah di antara contoh yang menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Sebagaimana deskripsi yang telah Allah sampaikan di akhir surat At-Taubah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, sama-sama orang Arab, yang berat atasnya semua yang menyusahkan kalian, dan dia sangat menginginkan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Maka Nabi masuk, yaitu takbiratul ihram, untuk mengerjakan sholat jamaah, dan Nabi ingin lamakan berdirinya. Dan yang dimaksud dengan lama ini adalah lama yang relatif. Laisat al-itala az-za'ida, bukanlah lama yang lebih dari apa yang biasa Nabi kerjakan sebelumnya. Fa'idha, ternyata beliau mendengar tangisan anak kecil, maka beliau aujaza, mempercepat dan memperingan sholatnya karena khawatir sholat yang lama itu menyusahkan si ibu. Karena ibu jika mendengar tangisan anaknya, maka dia merasa susah mendengar tangisan anaknya. Warupama istaghiruha kathiran anis sholati, dan boleh jadi karena tangisan anak itu menyibukkan si ibu dari konsentrasi dengan sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercepat salatnya dalam rangka hal itu. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Nabi dengan umatnya dan betapa syafaqah, kasih sayang, belas iba, kasihan Nabi pada umatnya. Dan Nabi ketika itu salat jamaah setelah takbiratul ihram dengar suara di belakang anak kecil nangis. Maka ini mungkin bolehnya perempuan datang ke masjid untuk sholat berjamaah bersama kaum laki-laki. Namun wahada malam takut, namun ini boleh selama wanita itu ketika berangkat ke masjid dari rumahnya tidak dalam kondisi yang terlarang. Contoh kondisi yang terlarang adalah berangkat ke masjid dalam keadaan pakai parfum yang semerbak wangi, atau kemudian mutabarijah, atau dengan tidak menutupi apa yang harus ditutupi, atau berdandan berlebihan. Maka hal ini tidak boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semua perempuan yang mewangikan badannya pakai bahuron, pakai asap, gaharu atau cendana, dikiaskan dengan hal itu semua parfum, maka tidak boleh salat isya bersama kami. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang lainnya, bolehnya mengajak anak kecil ke masjid. Bolehnya pergi ke masjid mengajak anak kecil, karena Nabi tadi takbiratul ihram dengar di barisan ibu-ibu ada anak kecil yang nangis. Maka ini tentu diajak oleh ibunya. Dan ini ketentuannya adalah manakala anak kecil tersebut digandeng bersama ibunya, maka kemungkinan yang lebih mendekati anak kecil itu menangis dan dia di barisan ibu-ibu. Dan jika anak tersebut di luar masjid namun dekat dengan masjid, maka hadis ini tidak menyinggung hal itu. Terlalu jauh jika kita maknai terdengar suara tangisan anak-anak itu artinya di luar masjid, terlalu jauh. Maka satu hal yang sulit, seorang perempuan mendengar tangisan anak di rumahnya dan dia di masjid, maka itu satu hal yang sulit. Sehingga yang lebih mendekati anak yang nangis, yang lebih dengar suara tangisannya ini adalah adalah anak kecil yang diajak oleh ibunya. Sehingga hadis ini jadi dalil bolehnya mengajak anak kecil ke masjid. Namun bolehnya mengajak anak kecil ke masjid itu bersyarat, lakin bisyarti allayasulaminu adhiyatun, tetapi dengan syarat anak kecil ini tidak mengganggu. Anak kecil yang boleh diajak ke masjid itu syaratnya anak kecil yang tidak mengganggu. Baik mengganggu masjid, masjidnya dicoret-coret, jangan. Kalau punya anak kecil suka coret-coret, jangan di bawah masjid. Ini rusak, ganggu pemandangan masjid nanti kemudian. Tiangnya dicoret-coret, digambari. Maka tidak boleh dibawa ke masjid. Atau mengganggu orang yang sholat, masih suka lari-lari misalnya. Tidak bisa diajak anteng. Maka jika dikhawatirkan anak kecil yang ini dia, ketika diajak malah mengganggu masjid, semacam mengontorinya dengan kencing atau dengan najis, maka hendaknya mereka dilarang untuk ngajak anak ke masjid. Demikian juga jika dikhawatirkan anak-anak ini mengganggu orang-orang yang sholat dengan teriak-teriak, warokat dengan lari, waljelabah dengan suara gaduh, maka juga mereka anak-anak ini hendaknya dilarang pergi ke masjid. Adapun jika lam yakun minhum ba'sun, maka namun jika tidak ada masalah, maka tidak mengapa pergi ke masjid dengan membawa anak kecil dengan dua dengan syarat tidak mengganggu. Anak yang diajak itu tidak mengganggu, baik mengganggu masjid atau mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Sedangkan hadis yang melarang mengajak anak kecil ke masjid bunyinya, jauhkanlah masjid kalian dari anak-anak dan orang gila, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Di Zawaid Busir dikatakan di hadisnya ada Al-Haris Ibn Nabhan, disepakati sebagai perawi yang lemah. Maka hadisnya hadis yang dhaif dan maknanya tidak benar. Banyak sekali hadis yang menunjukkan bolehnya mengajak anak ke masjid atau minimal membiarkannya pergi ke masjid. Kemudian dibolehkan bagi orang yang sholat itu mendengar suara sekelilingnya, tidak menjadi keharusan baginya untuk menutup dua telinganya. Bahkan boleh baginya mendengar. Akan tetapi jika di sekitarnya itu mengganggu dirinya jika dia mendengarnya, maka jangan sholat di dekat itu. Namun dalam dia menjauh. Sebagaimana ada seorang yang ingin sholat di dalam masjid dan di sekelilingnya ada halaqah zikir atau halaqah Quran, dan dia khawatir mereka mengganggunya jika dia dekat dengan mereka, maka adalah menjauh. Adapun jika tidak mengganggu, maka tidak mengapa mendengar. Lain hanya dengan mendengarkan. Karena orang yang sholat tidaklah mendengarkan kecuali kepada bacaan imamnya. Ini satu faedah yang penting, bahasanya khusyuk dalam sholat itu bukan berarti fokus sampai tidak dengar yang lainnya. Tentu kita sepakat Nabi adalah manusia paling khusyuk. Meskipun Nabi adalah manusia paling khusyuk, habis takbiratul ihram beliau masih dengar ada suara tangisan di belakang. Maka anggapan sebagian orang kalau yang namanya khusyuk dalam sholat itu fokus kayak orang semedi, tidak tahu apa-apa dan sekelilingnya. Bahkan dia tidak dengar ada suara orang yang teriak, bayi nangis, halilintar yang menggelegar karena mau hujan. Maka orang beranggapan kalau sudah bisa tidak dengar semacam itu, nah itulah level khusyuk. Maka ini satu hal yang tidak benar, ngungkuli khusyuknya Nabi. Kenapa? Ngungkuli khusyuknya Nabi. Nabi itu khusyuk masih dengar suara anak kecil dari arah belakang, artinya sumber suaranya jauh. Maka lebih-lebih lagi jika sumber suaranya itu dekat. Maka wa ala hadza, berdasarkan hal ini jika anda sholat dan datanglah orang yang membaca hadis atau ngasih kemudian memberikan ceramah atau pengajian atau kultum, maka janganlah anda ikat pendengarannya. Fala tasuddu sam'aka ilaihi, maka janganlah anda pasang pendengar anda untuk mendengarkannya. Jangan mendengarkan dia, karena ini tidak dituntunkan. Wala taj'al taqizaka ma'ahu, dan janganlah engkau jadikan fokus anda bersamanya. Namun jika anda mendengarnya, akan tapi anda tetap lanjut dalam sholat anda, tidak perhatian dengannya dan tidak menolehnya, maka tidak mengapa. Maka ketika orang itu sholat, di sampingnya ada orang yang baca Quran atau ngasih pengajian atau ngasih kultum, ya maka jangan dengarkan kultum. Jangan dengarkan kultum. Namun ya, kalau mendengar kultum tidak mengapa, mendengarkannya tidak boleh, tidak benar. Kalau mendengarnya boleh, dan tidak mengapa, mendengarkan tidak boleh. Jadi antar kandungan hadis ini boleh bagi orang yang sholat untuk mengubah niatnya. Niat awalnya mau dipanjangkan, diubah jadi dipercepat atau sebaliknya. Boleh berubah niat jika dijumpai sebab untuk hal itu. Karena Nabi SAW masuk untuk mengerjakan sholat dan Nabi ingin lama, kemudian beliau berubah pikiran jadi dibuat cepat. Maka jika seorang itu masuk dalam sholatnya dan dia ingin memperlama sholatnya, kemudian datang seseorang dan berkata kepadanya di depan pintu ada banyak tamu atau semacam itu, maka tidak mengapa dia ubah niatnya sehingga dia percepat sholatnya supaya dia bisa pergi menemui tamu-tamunya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini dengan kasus yang sedikit berbeda. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji, kita telah sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.